Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله صلاة dari bukti keindahan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ialah bimbingan-bimbingan Islam untuk kaum muslimin secara khusus dan untuk umat manusia secara umum di dalam berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur sedemikian rupa bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, ajaran-ajaran yang sangat luhur di dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana seseorang yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang pemimpin, memimpin wilayahnya, memimpin negaranya. Bagaimana pula masyarakat sebuah bangsa, masyarakat sebuah negara menyikapi para penguasanya. Bimbingan Islam yang terbaik. Ketika para penguasa, ketika para pemimpin memperhatikan bimbingan-bimbingan Islam, maka dia insyaallah ta'ala akan menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa yang adil, seorang penguasa yang saleh, seorang penguasa yang betul-betul memperhatikan kondisi masyarakatnya, seorang pemimpin yang bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan baik, dengan penuh akhlakul karimah. Begitu pula barakallahu fikum, ketika masyarakat muslimin memperhatikan bimbingan-bimbingan Islam dalam bab ini, maka mereka akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, yang bisa menjaga ketenangan negaranya, kedamaian negaranya, ketentraman negaranya, sehingga ketika kedua belah pihak barakallahu fikum menjalankan prinsip-prinsip tadi, akan terwujud sebuah negara yang sangat bagus, sebuah negara yang sangat bagus, negara yang begitu kuat, yang begitu solid, kondisi masyarakat yang sejahtera, kondisi keamanannya damai, kondisi kehidupannya sangat tenteram di bawah naungan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkait dengan masalah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam banyak riwayatnya, ditujukan pertama kepada masyarakat muslimin. Bagaimana mereka menyikapi penguasanya? Di antaranya yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wajib atas individu-individu muslim mendengar, mentaati penguasanya, penguasa yang muslim, pada perkara yang dia sukai atau dalam perkara yang dia benci, kecuali bila diperintahkan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila diperintah untuk mengerjakan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan mentaati penguasanya pada kemaksiatan tadi. Pada hadis ini barakallahu fikum, nampak sangat jelas sekali Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada segenap kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya, mendengarkan, mentaati penguasanya yang muslim dalam semua keadaan. Apakah dia suka dengan pemerintah tadi atau dia membencinya. Dalam perkara-perkara yang dia sukai untuk menjalankannya, atau dalam perkara-perkara yang dia tidak suka, dia membenci untuk mengerjakannya. Dalam semua perkara, hanya satu yang dikecualikan Rasul SAW, dalam maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah, tidak boleh mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatan kepada penguasa meliputi perkara-perkara yang syar'i, meliputi kemaslahatan-kemaslahatan umum, meliputi semua perkara-perkara yang mubah. Intinya selama tidak ada unsur kemungkaran. Baik perintah-perintah tadi, perkara yang kita sukai ataukah tidak. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menegaskan, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Abu Hurairah, "Alaika sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Wajib atasmu wahai Abu Hurairah. Ini juga berlaku untuk semua umat Islam. Wajib atas kamu untuk mendengar dan mentaati penguasa kamu. Di masa kamu sulit, di masa kamu lapang, di saat kamu bersemangat senang dengan itu, di saat kamu tidak suka dengan itu, dan bahkan di saat terjadinya atharah. Disebutkan oleh para ulama, al-atharah, terjadinya fenomena adanya penguasa-penguasa yang hanya memikirkan hak pribadi, melupakan haknya masyarakat. Adanya pemerintah yang hanya mengurusi diri sendiri, tidak memperhatikan aspirasi masyarakatnya. Walaupun demikian keadaannya, wajib untuk kamu mendengarkan dan mentaati penguasa kamu tadi. Beliau menyebutkan semua keadaan. Yang kamu suka, yang kamu gak suka. Saat kamu sulit, saat kamu lapang. Saat kamu semangat, saat kamu gak semangat. Bahkan ketika terjadi kezaliman-kezaliman pada penguasa, di mana penguasa hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, menuntut haknya sendiri, mengabaikan hak masyarakat. Tidak aspiratif. Tetap kita harus mendengarkan dan mentaati penguasa tadi, barakallahu fikum. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan kondisi penguasanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Dengarkan dan taati penguasa kalian. Walaupun yang ditunjuk sebagai penguasa kalian seorang budak dari Habasyah, seolah-olah di kepalanya ada buah kismisnya. Habasyah, bisa antum bayangkan, orang dari Ethiopia, Afrika Ethiopia, hitam keling. Ya. Rambutnya kata Rasul kayak buah kismis. Berarti namanya apa rambutnya Evan? Itu rambutnya Evan. Dia menggambarkan buruk rupa. Menggambarkan status sosial yang rendah. Seorang budak dari Habasyah lagi. Buruk rupa lagi. Kalaupun seandainya penguasa kamu demikian keadaannya. Wajib untuk mendengarkan dan mentaati mereka. Barakallahu fikum. Bahkan dalam keterangan-keterangan riwayat-riwayat yang lain, disebutkan walaupun penguasanya bengis, walaupun penguasanya kejam, walaupun penguasanya tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai pijakannya, tidak menjadikan bimbingan-bimbingan Islam sebagai undang-undangnya, selama dia masih Muslim, selama dia menegakkan ibadah salat, tidak boleh kita untuk memberontaknya. Kita masih wajib untuk mendengarkan dan mentaatinya dalam perkara selain maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan riwayat. Semuanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Muslim. Jadilah warga negara yang taat, barakallahu fikum. Bukan berarti ikhwan fillah azzakumullah, kita sebagai warga negara hanya taat-taat saja, tidak ada yang namanya upaya dan segala macam ketika mendapati penguasa-penguasa yang mungkin zalim dan semisalnya. Ada upaya-upaya yang berikutnya, namun paling tidak ditanamkan terlebih dahulu pada hati kita masing-masing, kita diwajibkan dalam Islam, secara syariat Islam diwajibkan menjadi warga negara yang taat kepada penguasa. Dilarang keras untuk memberontak pemerintah. Dilarang keras untuk memisahkan diri dari penguasa. Dilarang keras bahkan untuk menghujat pemerintah di depan khalayak ramai. Dilarang untuk menghinakan penguasa dengan berbagai macam cara. Itu semuanya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan dalam sabdanya dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Man ahana sultan ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa, Allah akan hinakan dia. Rawahu Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan. Barakallahu fikum. Maka yang menjadi permasalahan, barakallahu fikum, bukan berkaitan dengan penguasa yang adil. Bukan berkaitan dengan penguasa yang soleh. Bukan berkaitan dengan penguasa yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. bukan berkaitan dengan penguasa yang begitu perhatian dengan masyarakatnya. Aspirasi masyarakat dia tampung, dia respon. Ini muttafaqun alaih, semuanya sepakat bakal manut, bakal nurut, bakal taat kepada penguasanya. Karena bagus, ideal. Yang jadi masalah ketika kita mendapati barakallahu fikum sosok penguasa yang tidak ideal, baik secara syariat ataupun dalam pandangan masyarakat. Penguasa yang zalim, penguasa yang diklaim berkhianat, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, suka membolimi masyarakatnya, bahkan menumpahkan darah masyarakatnya, bahkan mengambil harta masyarakatnya, semena-mena kepada masyarakatnya, tidak memperhatikan aspirasi masyarakatnya. Itu bukan sebuah kejelekan ya, Pak. Yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, jelek kabeh itu pokoknya. Ya, itu yang jadi masalah. Dan ini pula yang ditegaskan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, warga negara muslim, warga muslimin, masyarakat muslimin, diwajibkan untuk mendengar dan mentaati penguasa yang semacam ini. Mendengar dan mentaati penguasa yang semacam ini. Dengarkan, kamu taati. Dalam semua perkara, perkara agama, perkara dunia, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selama mereka muslim. Muslim, bukan penguasa yang kafir. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau muslimnya taat-taat gitu Ustaz, nanti penguasanya merajalela. Begitu ya. Merajalela Ustaz. Gimana? Taat. Pak, sama ota'at. Merajalela Ustaz. Akal bakal diinjek-injek itu kaum muslimin kalau demikian modelnya Ustaz. Allahumma musta'an. Jawabannya, la. Perlu dipahami, ikhwanul fillah azzakumullah, munculnya penguasa-penguasa yang kejam, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang tidak perhatian dengan masyarakatnya, mungkin dipandang banyak melakukan pengkhianatan terhadap sebuah bangsa atau negara atau masyarakat itu sendiri. Munculnya penguasa yang jelek semacam ini dalam pandangan Islam, itu disebabkan karma jeleknya masyarakatnya. Dalam pandangan Islam, Irfan, itu dikarenakan masyarakatnya yang jelek. Barakallahu fikum. Karena masyarakatnya ini yang zalim, karena masyarakatnya ini yang banyak berbuat tindakan kezaliman, tindakan kefasikan, tindakan kemungkaran, tindakan kemaksiatan. Masyarakat yang tidak mau taat, masyarakat yang suka menghujat, masyarakat yang suka membongkar kejelekan-kejelekan penguasanya, masyarakat yang suka membeberkan keaiban-keaiban penguasanya, masyarakat yang ila akhir. Itu disebabkan karena masyarakatnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman setimpal dengan tindakan masyarakatnya. Allahumma musta'an. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Kalau masyarakatnya zalim, maka akan dimunculkan penguasa yang zalim. Kalau masyarakatnya adil, masyarakatnya bertakwa, akan dimunculkan penguasa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah asar, ada sebagian orang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mengeluhkan kepada beliau kondisi negara yang saat itu memang penuh dan banyak fitnah. Kenapa kok terjadi yang semacam ini? Sangat jauh berbeda dengan masa-masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka jawabannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bedanya kalau di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, masyarakatnya kayak saya. Kayak siapa Ikhwan? Kayak sahabat Ali. Adapun yang di zaman sekarang, di zaman saya sekarang ini, masyarakatnya kayak kamu. Pelak ya. Itu penting diperhatikan ya. Jadi ketika masyarakatnya itu masyarakat yang soleh, masyarakat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang betul-betul melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang rakyat, menunaikan hak-haknya penguasa, akan Allah munculkan penguasa-penguasa yang baik. Di zaman dahulu kala, ketika masyarakatnya kayak para sahabat, orang-orang yang sangat mulia, dimunculkan penguasa-penguasa yang mulia. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang lain. Begitu terjadi pemberontakan kali pertama di sejarah Islam sampai pada tingkat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sudah mulai muncul masyarakat yang error, sudah mulai muncul masyarakat yang menghujat pemerintahnya, yang dihujat bukan sembarang orang, yang dihujat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil yang punya banyak keutamaan. Dihujat, dituduh sebagai penguasa nepotisme dan segala macamnya itu. Akhirnya muncul kerusakan-kerusakan yang ada pada Allah itu. Bukan berarti kita mengatakan Khalifah Ali zalim. Tidak. Kondisi masyarakatnya semakin chaos. Semakin parah kondisinya, dimunculkan penguasa-penguasa yang zalim, yang lalim, yang kejam setelah itu. Allahul musta'an. Sehingga justru katanya para ulama, dengan masyarakat itu memperbaiki keadaan dirinya, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, terutama berkaitan dengan penguasanya, tidak menghujat penguasanya, tidak melecehkan penguasanya, tidak membeberkan keaiban-keaiban penguasanya, mentaati penguasa dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang maksiat, kondisi akan semakin bagus. Ketika masyarakatnya semakin baik, insya Allah akan muncul penguasa-penguasa yang baik. Barakallahu fikum. Namun demikian, ikhwan fillah azzakumullah, ada upaya-upaya memang yang perlu diupayakan oleh masyarakat muslimin ketika mendapati pemerintahnya dan penguasanya barakallahu fikum berbuat kezaliman atau melaksanakan perkara-perkara yang mungkar. Di antara upayanya ifanatina azzakumullah ialah an-nasihah lahum, menasehati penguasa tadi. Menasihati penguasa tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami tanyakan kepada Rasul, untuk siapa ya Rasulullah? Dikatakan nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi kitabullah, nasihat untuk penguasa-penguasa muslimin, dan nasihat untuk masyarakat-masyarakat muslim. Itu upaya kita. Upaya untuk menasihati dan menegur penguasa. memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Sampai ke tangan penguasa. Tak ada kelas itu. Yang penting sabar dulu menghadapi kondisi kezaliman penguasa. Dengarkan dan taati penguasa kamu dalam perkara selain maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menghujat, jangan meletekkan, jangan menghinakan, jangan membeberkan gaiban-gaiban di depan halayak ramai. Apalagi melakukan tindakan pemberontakan. Jangan. Tahan ini semuanya, lalu upayakan memberikan masukan-masukan nasihat kepada penguasa oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan nasihat kepada penguasa secara langsung. Dengan riwayat tadi. Namun barakallahu fikum, dalam menasihati penguasa kita, dalam menegur penguasa-penguasa kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan etikanya, menyebutkan tata caranya, adab-adabnya. Dikarenakan mereka bukan orang yang biasa, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Memiliki martabat yang tinggi dalam sebuah negara. Ada etikanya. Dan ini merupakan prinsip kaum muslimin di dalam menasihati dan menegur penguasa. Barang siapa yang bertentangan dengan prinsip ini, melanggar prinsip ini, dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Maka harus hati-hati. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Hunum radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, memberikan bimbingan, man arada ayyan sahadhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati seseorang penguasa, maka janganlah dia tampilkan terang-terangan. Jangan dia sampaikan secara terbuka di depan halayak ramai. Waliyakhudh biyadihi. Hendaklah dia pegang, dia ambil tangan penguasa tadi. Waliyansahhu. Lalu nasihati dia. Fima bainahu wa bainah. Nasihati penguasa tadi antara dia dan dia saja. Berdua saja, empat mata saja. Fa in qabilahu fadzaka, kalau itu penguasa menerima nasihatnya, itu yang dia harapkan. Wa illa, tapi kalau tidak, faqad adda ma huwa alaih, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya sebagai masyarakat menasihati penguasanya. Ini hadisnya Rasul, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka cara memperbaiki penguasa di samping masyarakatnya barakallahu fikum memperbaiki diri menjadi masyarakat yang saleh dan salihah. Di antara upayanya menasihati penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini supaya tidak menimbulkan efek negatif fitnah besar di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus menunjukkan Anda seorang pemberani. Anda seorang pejuang yang sejati. Siap mempertaruhkan nyawa Anda seorang diri. Menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Sebab ada dua kemungkinan. Mungkin diterima, alhamdulillah. Atau tidak diterima, Anda selamat. Atau kemungkinan yang kedua, dia marah kepada kamu. Kamu dijadikan korban berikutnya. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, kalimat yang hak, kalimat yang benar, nasihat yang bagus, di sisi, di samping penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling afdal. Resikonya mati, Pak. Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak orang lain. Mati sendiri gitu ya, kan. Barakallahu fikum. Itu yang dinasihatkan. Sehingga ketika menasihati penguasa, berdua saja. Risikonya Anda jadi korban. Labas, nasihati dengan cara yang bagus, Masya Allah. Efek yang lainnya, sang penguasa tadi lebih mudah menerima. Dikarenakan dia mendapatkan masukan-masukan tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Kaiban-kaiban dia tidak terbongkar. Dia akan bisa memperbaiki diri dengan tanpa harus dibongkar dan dilucuti kesalahan-kesalahannya. Terima? Alhamdulillah. Terima dengan baik. Dia akan berupaya untuk merubah apa yang salah dalam pemerintahannya. Ternyata dia lebih zalim daripada yang kita kira. Anda saja jadi korban. Itu dalam rangka meredam fitnah yang ada barakallahu fiik. Adapun kalau menasihati penguasa di depan halayak ramai, memprovokasi masyarakat di mimbar-mimbar Jumat, ketika khutbah-khutbah Id atau orasi di pinggir-pinggir jalan, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengungkap kaiban-kaiban para penguasa, menyulut amarah masyarakat. Ini sangat besar fitnahnya. Jangankan penguasa, Anda saja, kalau seandainya kesalahan-kesalahan Anda dibeberkan di alun-alun Magelang, Anda sulit untuk menerima kenyataan. Ya Pak ya? Maunya kamu, saya mau menerima nasihat. Tapi kalau caranya begitu, saya enggak mau. Masa saya kesalahan saya dibeberkan di alun-alun Magelang coba. Dipaparkan semikian rupa, fulan begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, suruh tobat. Saya enggak mau. Itu Anda, bagaimana kiranya dengan seorang penguasa? Sebagai seorang penguasa, gengsinya lebih tinggi. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Negara dia lagi megang. Tidak bakal mau. Di sisi yang lain, dikhawatirkan akan didengarkan oleh masyarakat-masyarakat umum yang tidak bisa mencerna permasalahan dengan sebaik-baiknya, yang muncul emosinya. Sehingga yang muncul tindakan-tindakan anarkis seperti yang sudah sering kita dengarkan dan kita lihat dari kenyataan-kenyataan yang ada pada sebagian kaum muslimin yang melakukan upaya menasihati penguasa dengan cara-cara yang semacam ini. Fitnah besar. Sehingga Islam memberikan solusi dengan tanpa menimbulkan fitnah. Mengatasi masalah tanpa fitnah. Barakallahu fikum. Upaya yang lainnya barakallahu fikum ialah mendoakan kebaikan untuk para penguasa tadi. Kita sebagai masyarakat, barakallahu fikum, sering-seringlah mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada penguasa kita, dituntun ke jalan yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan taufiknya pada penguasa-penguasa kita, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, penuh aspirasi, merespon aspirasi masyarakat kaum muslimin, dan betul-betul sebagai penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa kepada Allah, penguasa yang adil. Amin ya rabbal alamin. Dengan mendoakan penguasa, masyarakat semuanya bermunajat kepada Allah azza wajalla, mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ada yang makbul doanya, masya Allah. Allah yang akan merubah kondisi penguasa tadi dalam sekejap. Allah Maha membolak-balikkan hati, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, seandainya aku memiliki dikasih kesempatan berdoa dengan satu doa yang mustajab, aku akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Aku akan gunakan untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Tanyakan, kenapa kok demikian? Ya, kalau penguasanya soleh, kalau penguasanya baik, maka akan baik pula negara itu. Akan baik pula bangsa itu. Akan baik pula masyarakat-masyarakatnya. Bahkan akan baik pula hewan-hewan ternaknya. Luar biasa. Itulah para salaf terdahulu. Dengan kebaikan penguasa, semuanya akan baik. dengan kejelekan penguasa, semua akan rusak. Sehingga mendoakan kebaikan penguasa itu merupakan prinsip kaum muslimin. Ciri-ciri muslim itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ciri-ciri dia betul-betul mendambakan kebaikan negaranya, kebaikan bangsanya, kebaikan masyarakatnya. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bisa tuh bayangkan kalau orang se-Indonesia jumlahnya ratusan juta berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi anugerah penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa, penguasa yang adil. Memperbaiki kondisi penguasa yang ada sebagai penguasa yang saleh, penguasa yang adil. Penguasa yang betul-betul diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla mensejahterakan masyarakatnya. Melaksanakan roda pemerintahannya dengan penuh keadilan. Insyaallah makbul ya. Sekian juta orang, bayangkan satu saja yang makbul, luar biasa. Nah, kalau sekian ratus juta yang makbul, 1 juta, lah ya apa efeknya? Luar biasa. Dengan doa masyarakat, penguasa akan semakin baik. Itu solusi. Jangan sebaliknya, rame-rame mendoakan, menghujat pemerintahnya, tambah jelek. Kita ini punya kebiasaan yang kurang bagus. Ada masa-masa bebas menghujat. Setiap kali ada penguasa baru, tepat pada 100 hari masa pemerintahannya, hari-hari menghujat. Tambah jelek penguasa kamu. Saya bayangkan masyarakat Indonesia mendoakan kejelekan untuk penguasanya. Makbul. Tambah kacau penguasa tadi itu. Tambah zalim, tambah sadis, tambah pelit, tambah ruwet. Siapa yang sengsara? Yang sengsara adalah masyarakatnya. Di balik, doakan kebaikan. Dengan mendoakan kebaikan, insya Allah, Allah akan berikan taufiknya, hidayahnya kepada penguasa tadi. Efek positifnya untuk kita semuanya. Bangsa, negara baik, masyarakatnya baik, bahkan hewan-hewan ternak pun merasakan kebaikannya. Barakallahu fikum. Saya lihat jam kok ada silau lampunya. Jam berapa ya? Oh, di sini. 7:30. Masih ada waktu ya. Ala kulli hal, saya dahulukan ini semua yang berkaitan dengan masalah masyarakat. Ini semuanya ikhwan dari keterangan-keterangan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari keterangan-keterangan para ulama salaf. Tolong umat Islam harus memiliki pemikiran yang positif, yang bagus. Jangan menjadi masyarakat muslim yang suka anarkis. Jangan menjadi masyarakat muslim yang suka kudeta atau pemberontak atau yang lain-lainnya. Kita harus memperbaiki bangsa ini, memperbaiki negara ini dengan solusi Islam. Minimal doakan penguasa kalian. Doakan penguasa kalian. Apalagi penguasa-penguasa yang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, mungkin kezaliman dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Doakan kebaikan untuk mereka semua. Jangan didoakan kejelekan. Barakallahu fikum. Kemudian kita bersabar menghadapi kezaliman yang ada. Kita dengarkan ketaati mereka dalam berkara-perkara yang baik. Jangan menghujat, jangan memberontak, jangan mengkudeta. Waspadai hal-hal yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Diselesaikan dengan cara memberikan nasihat kepada mereka semua dengan nasihat yang baik. 4 mata, jangan di depan halayak ramai. Barakallahu fikum. Tetap ingkarul munkar ditegakkan namun dengan etika-etika yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala akan membuahkan hasil yang maksimal dan hasil yang bermaslahat. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan nasihatnya, bimbingan-bimbingannya kepada para penguasa. Juga disampaikan supaya penguasa-penguasa kita memperhatikan bimbingan Islam dalam masalah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatih illa harramallahu alaihi al-jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah beri amanah kepada dia sebuah kepemimpinan, mengurusi rakyat. Kemudian dia mati, pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu masyarakatnya. Dia mengkhianati masyarakatnya. Melainkan Allah akan haramkan jannah, Allah akan haramkan surga atas penguasa tadi. Dikasih ancaman. Siapapun. Ini yang pertama kali ditunjuk penguasa pusat. Penguasa tertinggi. Dan juga semua pihak-pihak yang mendapatkan sebuah amanah kepemimpinan. Sampai yang paling bawah. Pak Lurah dan segala macamnya itu. Semuanya. Diancam. Ketika dia sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa ternyata mengkhianati masyarakatnya, menipu masyarakatnya, membolimi masyarakatnya. Diancam dengan haram bagi dia surga. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidaklah ada seorang penguasa pun yang mengurusi, yang memimpin urusan kaum muslimin. Kemudian penguasa tadi tidak bersungguh-sungguh untuk memimpin kaum muslimin dengan baik. Tidak menasihati masyarakatnya dengan baik. Melainkan dia tidak akan masuk surga bersama dengan muslimin tadi. Diancam tidak masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti ancamannya neraka. Ini hadis barakallahu fikum, ancaman-ancaman bagi penguasa-penguasa yang zalim. Bagi penguasa-penguasa yang penipu, pendusta. Bagi penguasa-penguasa yang pengkhianat. Penguasa-penguasa yang tidak mengurusi masyarakatnya dengan baik. Entah membolimi masyarakatnya atau semisalnya. Diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dimasukkan dalam surga. Dalam bahasa yang lain, diharamkan surga atasnya. Jadi penguasa ada enaknya, ada enggak enak ya Fon? Enak karena penguasa. Enak dikarenakan digitari oleh berbagai macam fasilitas-fasilitas duniawi. Enak dikarenakan orang nomor satu. Tidak enaknya kalau Anda zalim, kalau Anda pengkhianat, kalau Anda seorang penipu, pendusta, neraka tempatnya. Dari sini barakallahu fikum. Islam menuntut seorang penguasa, baik yang bawah sampai yang atas, dituntut untuk menjadi penguasa yang adil. Penguasa yang adil di dalam menjalankan roda pemerintahannya, adil sesuai dengan bimbingan Islam. Penguasa yang betul-betul lemah lembut, santun kepada masyarakatnya. Penguasa yang betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, kedamaian masyarakatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di yaumul qiyamah ketika semua umat manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar di sebuah tempat, ketika itu barakallahu fikum yang namanya matahari yang begitu panas itu didekatkan kepada semua makhluk jaraknya hanya 1 mil. Ketika itu tidak ada yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang disebutkan dalam bimbingan Islam. Rasul menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 pihak Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Yang pertama kali disebutkan Rasul adalah al-imamul adil. Imam penguasa yang adil. Nomor 1 ya, Pak. Penguasa yang adil mendapatkan keutamaan besar ketika semua orang berkeringat dengan panasnya matahari. Kala itu dia diberi naungan Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, dia mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati thalatha." Penghuni surga itu ada 3. 3 jenis. 1 di antaranya adalah dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama kali disebutkan Rasul, ahlul jannah itu ada 3. Yang pertama perlu disebutkan seorang penguasa muqsitun yang adil dalam pemerintahannya, mutasaddiqun yang gemar bersedekah, memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, muwaffaq yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, orang yang saleh, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan betul-betul memiliki jiwa sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi, dijamin dengan surga. Pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau soleh, besar pahalanya. Nek kalau toleh, neraka tempatnya. Jadi menjadi penguasa itu medeni ya ikhwan. Nah, jadi penguasa itu kalau tidak surga, ya neraka. Kalau adil, surga. Kalau zalim, neraka. Kalau mensejahterakan masyarakatnya, surga. Membolimi masyarakatnya, neraka. Penguasa yang fajir, yang fasik, neraka. Penguasa yang soleh, surga. Jadi persimpangan jalan. Imma jannah, imma neraka. Wallahu musta'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun sempat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa diperuntukkan penguasa kepada penguasa. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumahku ini. Doanya Rasul, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fasquq 'alaihi وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ. Ya Allah, siapa saja orang yang memimpin, mengurusi perkara umatku, memimpin urusan umatku sedikit saja, kemudian ternyata dia membuat berat umatku, memberatkan bagi umatku, فَاسْقُقْ عَلَيْهِ, maka berikan kepada dia perkara-perkara yang memberatkan dia ya Allah, dengan setimpal balasannya. Ya Allah, siapa saja yang memimpin, mengurusi perkara umatku, kemudian dia lemah lembut kepada mereka, santun kepada mereka, maka beri santunan kepada dia ya Allah, santunlah kepada dia pula ya Allah. Rasul mendoakan. Doanya seorang Nabi, doanya seorang Rasul. Maka harus berhati-hati sangat orang-orang yang menduduki posisi sebagai pejabat, sebagai seorang penguasa. Anda di persimpangan jalan, baik ataukah jelek. Baik didoakan kebaikan, jelek didoakan kejelekan. Baik surga tempatnya, jelek neraka akibatnya. Wallahul musta'an. Nama ikhwan. Ini terkait dengan para penguasa. Yang jadi penguasa, jadilah penguasa yang soleh. Yang jadi penguasa, jadilah penguasa yang adil. Yang jadi penguasa, jadilah penguasa yang betul-betul memberikan kesejahteraan, kedamaian bagi masyarakat. Barakallahu fikum Allah Ta'ala alam bisawab. Yang penting sekarang itu kita sebagai masyarakat. Kita bukan penguasa ya. Maka perhatikan baik-baik poin-poin yang dibawakan di atas terkait dengan masalah kewajiban kita sebagai masyarakat. Adapun terkait dengan penguasa dilimpahkan kepada beliau-beliau yang menjadi seorang penguasa. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini secara ringkas barakallahu fikum. Bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan berbangsa dan bernegara ini kalau semua dijalankan ya ikhwan, masya Allah, penguasanya saleh, penguasanya beriman, penguasanya bertakwa, penguasanya adil, efeknya luar biasa. Bangsanya akan bagus, akan solid, akan kuat, akan tenang, akan damai, akan tentram, akan sejahtera. Didukung oleh masyarakatnya yang saleh, salihah, masyarakatnya yang masya Allah baik, sabar, taat, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para penguasanya, luar biasa. Begitu sudah ketemu, sinkron gitu ya, akan muncul sebuah bangsa dan negara yang luar biasa. Dan terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Islam begitu kokoh. Pada masa kekhilafan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sangat kokoh. Barakallahu fikum. Semacam itulah yang diharapkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masya Allah. Pertanyaannya kok angel-angel ya. Baik, siapa saja yang dimaksud dengan penguasa yang harus kita dengarkan dan kita taati? Itu penguasa yang ada, ikhwan. Dari pihak pemerintahan, dari mulai pemerintahan pusat sampai bawah. Dari mulai presiden sampai pak lurah. Itu semuanya masuk. Itu yang dimaukan dengan wulatul umur atau yang dimaukan dengan umar. Itu mereka, ikhwan. Apakah pemimpin perusahaan, bos, juragan, termasuk penguasa yang harus didengarkan dan ditaati? Itu terkait dengan masalah karyawan dan bosnya. Itu ada pembahasan khusus di dalam Islam. Fiqih Islam terkait dengan bos dan karyawannya. Itu ada sendiri ya kan, barakallahu fikum, yang jelas bos bukan umara. Bos bukan umara. Tapi tetap ada aturan main terkait dengan seorang bos dan terkait dengan seorang karyawan. Barakallahu fikum. Babnya ada sedikit perbedaan. Apa yang dimaksud mengatasi kemungkaran dengan tangan? Apakah artinya dengan tangan penguasa ataukah sesuai oleh hati dengan tangan kita? Masya Allah. Ingkar lemukar biliyad, faliyughayyiru biyadih, itu yang pertama kali masuk dengan tangan kita sendiri. Kalau memungkinkan, tidak menimbulkan fitnah. Kita mendapati ada orang lagi minum khamr, langsung pegang botolnya, pecah, pegang, biar, haram, jangan minum khamr. Itu kan membutuhkan kewibawaan, membutuhkan kekuatan dan yang lain-lainnya ya kan. Asal biar kamu dibokopi sama mereka ya kacau ya kan. Ada ketentuan-ketentuannya. Biliat dengan tangan itu biasanya memiliki kekuasaan. Ditujukan kepada yang memiliki kekuasaan, baik dia penguasa negara, penguasa wilayah, penguasa daerah, atau yang menguasai skala kecil, orang tua terkait dengan anaknya, bos dan karyawannya, dan segala macamnya, yang punya kekuasaan dan kekuatan para kelompok. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga menjadi masyarakat yang soleh, masyarakat yang taat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang baik. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik dan hidayahnya kepada para penguasa kita, sehingga Allah Azza wa Jal memberikan untuk kita semua penguasa-penguasa yang saleh, penguasa-penguasa yang baik. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan negara kita negara yang tentram, negara yang damai, negara yang aman, negara yang sejahtera dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Azza Wajalla menjaga penguasa kita, menjaga negara kita, menjaga masyarakat kita dari segala perkara-perkara yang buruk dan jelek. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.